السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak akan mampu untuk kita menghitungnya saking banyaknya nikmat-nikmat yang ada. Selanjutnya, selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian untuk merenungkan tentang perjalanan kehidupan kita setelah kematian menimpa pada diri kita. Terkadang kita lalai dari masalah ini karena hiruk pikuk dunia, karena kesibukan dunia yang kita jalani saat ini, sehingga banyak manusia yang lalai untuk mengingat keadaan, mengingat suasana, mengingat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesudah kematian kita. Kita sadar dan kita saksikan tentang kehidupan dunia ini yang waktunya singkat, waktunya sangat terbatas, dan kehidupan ini akan berakhir dengan kematian kita masing-masing, yang tentunya waktu dan tempatnya telah ditetapkan oleh pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengelak dari peristiwa kematian yang akan menghampirinya. Walaupun manusia berusaha untuk bisa memperpanjang kehidupannya di dunia ini, namun ketika saat telah hadir, maka tidak bisa mengajukan ataupun meminta mundur walaupun sedetik. Faidza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, maka manusia tidak bisa mengakhirkan walaupun sesaat, juga tidak bisa mengajukannya. Peristiwa-peristiwa semacam ini yang kita saksikan terkadang tidak menggugah diri kita, tidak mengingatkan kita tentang peristiwa kelanjutan kehidupan kita sesudah kehidupan ini. Sehingga yang kita saksikan bagaimana manusia melalaikannya, melupakannya, tidak mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa kehidupan sesudah kematian kita di alam barzah nanti jauh lebih lama waktunya, jauh lebih keadaannya mengerikan dari kedahsyatan persaingan dunia ini kalau kita tidak mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Kita mengenal adanya nikmat kubur, kita mengenal adanya siksa kubur. Itulah kehidupan di hadapan kita, yang kesemuanya sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Bekal-bekal yang kita kumpulkan untuk menghadapinya. Maka kita ketika berbekal kebaikan, berbekal ketakwaan, maka sungguh sesudah kematian kita, kita akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dari kenikmatan apapun yang kita rasakan di dunia ini. Sebaliknya, apabila kita tidak mempersiapkan dengan baik, lalai, tidak mempersiapkan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, kekufuran dan seterusnya, maka ketika kita memasuki alam tersebut, kita akan merasakan penderitaan yang jauh lebih dahsyat penderitaannya daripada kesusahan apapun yang kita alami di dunia ini. Dan itu waktunya sangat dekat di hadapan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, peristiwa di alam barzah dan di alam atau di alam kubur, maka masing-masing orang berbeda waktunya di dalam menjalaninya. Ada yang sudah merasakannya ketika orang-orang mereka, ketika mereka hidup dan telah mati mendahului kita. Kita belum merasakan, kita belum mengalami memang, tetapi itu pasti akan kita alami. Kehidupan di alam barzah akan berakhir setelah kiamat, setelah tegaknya hari kiamat yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malakul, oleh malaikat peniup sangkakala yang menunjukkan kehancuran alam semesta ini, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ikut hancur di dalamnya. Maka ketika kiamat datang, tidak berhenti begitu saja. Maka ditiuplah sangkakala yang kedua yang menunjukkan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia tersebut adalah kita. Kita akan dibangkitkan di hari kebangkitan, di yaumul ba'ts, bersama dengan yang lainnya. Maka sesudah itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam keadaan urutan, kufatan urutan wa burlan. Innakum yukhshiruna kufatan urutan wa burlan. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan, akan dihirim dalam keadaan tidak bersandar, tidak berpakaian, dan tidak berkitan. Seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dari awalnya sampai akhirnya, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tidak bersandal, tidak berpakaian, dan tidak berkitan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, maka beliau sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, arijalu wa nisa'u yang duluna ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, apakah ketika itu laki-laki dan perempuan saling melihat, saling memandang sebagian kepada sebagian yang lainnya? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-amru yawma idin, perkara pada hari itu asyad, lebih mengerikan, lebih dahsyat daripada sekedar melihat sebagian kepada sebagian yang lainnya. Daripada sekedar melihat sebagian kepada sebagian lain. Urusannya lebih mengerikan. Ya. Orang hanya memikirkan dirinya masing-masing, tidak peduli dengan siapapun, tidak peduli anak terhadap orang tuanya, suami terhadap istrinya, enggak peduli. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yughni. Seseorang pada hari itu lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan bapaknya, enggak peduli. Lari dari istri dan anak-anaknya. Padahal kita tahu bagaimana kedudukan seorang ibu di mata anaknya, bagaimana seorang ayah di mata putra-putrinya, bagaimana kedudukan istri dan anak bagi suaminya ketika di dunia ini. Namun nanti ketika yaumul kiamah, maka mereka lari dari semuanya, tidak memperhatikannya, tidak memperhitungkannya. Nafsi-nafsi masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan urut, kubatan urutan wakulan, dalam keadaan matahari didekatkan di atas kepala kita, biqadri mil au milail, dalam jarak yang sangat dekat sekali, sehingga manusia betul-betul dalam keadaan kepayahan yang luar biasa, berdiri selama 50 ribu tahun untuk menunggu pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak makan, tidak minum, berdiri di tempat yang datar, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Mereka dalam keadaan kesusahan yang payah, dalam keadaan mengeluarkan arak, yaitu keringat, sesuai dengan kadar keimanan mereka ketika ada di dunia ini. Ada di antara mereka yang mengeluarkan keringat sampai ke polok mereka. Ada yang mengeluarkan sampai ke lutut mereka. Ada yang sampai pinggang mereka. Ada yang sampai kepada pundak mereka. Dan ada yang membelenggunya, sesuai dengan kadar keimanan yang ada, sesuai dengan kadar amal yang ia telah persiapkan ketika di dunia ini. Maka suasananya luar biasa, mengerikan. Manusia bingung. Matahari didekatkan di atas kepala mereka. Tidak ada naungan pada waktu itu, kecuali naungan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menaungi hamba-hambanya yang digendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya ada 7 gulungan yang sebagaimana kita ketahui, yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Tujuh gulungan tersebut, yang pertama adalah imamun adil, yaitu imam, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim, pemimpin yang menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah pemimpin yang adil, akan mendapatkan naungan nanti ketika pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang diciptakan oleh Allah untuk menaungi hamba-hambanya yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua yang akan mendapatkan naungan adalah seorang pemuda, sahabun nasa'afi to'adillah, seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usianya boleh muda, tapi hatinya dipenuhi dengan keimanan. Langkah-langkah hidupnya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pemuda yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. yaitu seorang laki-laki atau seseorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Hatinya kumantil-kantil dengan masjid. Bagaimana dia memakmurkan masjid dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana dia menegakkan sholat berjamaah. Bagaimana dia berusaha untuk menghadiri majelis-majelis taklim di masjid-masjid. Hatinya senantiasa terikat dengan masjid, dengan kemakmurannya, dengan hidupnya masjid. Maka seseorang yang demikian keadaannya, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, merekalah yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat adalah dua orang yang mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang dibangun untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan-urusan selainnya, bukan karena urusan duniawi, tetapi kecintaan itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-5 yaitu seseorang da'at yang diseru, diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan, namun dia mengatakan untuk diseru, diajak untuk melakukan sesuatu, namun dia berkata, ini aqallah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditolaknya ajakan tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah ini adalah merupakan fitnah yang berat. Sebagaimana dijelaskan para ulama ketika membandingkan ujian yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam sumur dengan ujian beliau ketika menghadapi ajakan istri pembesar Mesir, Sulaiman. Maka ujian yang kedua lebih berat daripada ujian yang pertama. Ujian wanita lebih berat daripada ujian dimasukkan ke dalam sumur. Karena memang itu berat. Nah, maka ketika ada seseorang yang demikian keadaannya, diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan, yang memiliki kecantikan untuk melakukan sesuatu, kesempatan ada, kesempatan terbuka, sementara dia mengatakan ini aqallah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa fi sadaqatin, seorang laki-laki yang mereka bersedekah dengan suatu sedekah di mana apa yang disampaikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya, menunjukkan keikhlasan di dalam bersedekah tersebut, tidak pamer supaya dipuji oleh manusia, tidak pamer supaya didengar oleh manusia, namun betul-betul dia menjadikan sedekahnya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena ikhlas Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah yang menyebab ayat seperti ini menyebabkan orang yang melakukannya mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, kemudian meneteslah air matanya sebagai bentuk pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan, kepasrahan, menyerahkan kehidupannya kepada Rabb-nya, sehingga meneteslah air matanya. Dan orang yang semacam ini juga akan mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk orang-orang atau tujuh golongan tersebut, tidak bisa kesemuanya, kita coba cari salah satu dari tujuh karakter, tujuh ciri-ciri tersebut. Imam menjadi imam yang adil, atau pemimpin yang adil, atau menjadi seorang pemuda yang tumbuh pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, atau seorang laki-laki yang hati kita senantiasa terkait dengan masjid, atau kita mencintai kepada saudara kita karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, atau ketika diseru oleh wanita kita menolaknya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita bersedekah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan zikir sendiri meneteskan air mata kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian peristiwa yang selanjutnya, ketika manusia sudah berada di padang mahsyar dalam keadaan yang begitu payahnya, maka manusia berusaha untuk mencari orang yang bisa membantu mereka, yang bisa memohon, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusannya pada waktu itu segera mendapatkan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, atau agar segera diputuskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pada waktu itu mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk memintakan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segera diputuskan perkaranya. Tapi Nabi Adam tidak sanggup. Kemudian mereka menghadap menuju Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam juga tidak sanggup. Kemudian mereka menuju Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak bersedia. Kemudian mereka menuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga tidak bersedia. Yang masing-masing dengan alasannya. Kemudian mereka menghadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga tidak sanggup. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggupinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, irfa' ra'sak kul tusma satuqa pasfa' tusafa, angkat kepalamu, katakan maka akan didengar perkataan, mintalah maka akan diberi permintaanmu, dan mintalah syafaat maka engkau akan diberi izin untuk memberikan syafaat. Yang ini kita kenal dengan syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Ini syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian, pada hari itu amalan-amalan kita akan ditimbang antara amalan kebajikan dengan amalan keburukan yang telah kita kumpulkan, yang kita telah miliki, yang kita bawa, maka nanti akan ditimbang pada hari kiamat, yaitu pada yaumil mizan, hari ditimbangnya amal-amal kita. Al-waznu yauma idinil haqq. Faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun, waman khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru anfusahum. Al-waznu, timbangan pada hari itu adalah perkara yang hak, betul-betul ada. Amalan kita akan ditimbang. Faman sakulat mawazinu, barang siapa yang amalan kebaikannya itu lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinu, namun apabila timbangan kebaikan itu lebih enteng, lebih ringan, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Amalan kita akan ditimbang. Maka hendaklah kita persiapkan sebaik-baiknya agar amalan-amalan kebaikan kita lebih banyak daripada amalan-amalan keburukan. Agar nanti kebaikan kita jumlah lebih berat, turun ke bawah, artinya lebih berat daripada amalan-amalan keburukan. Dan di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar amalan kebaikan kita itu lebih berat, maka beliau mengajarkan diantaranya kalimatani habibatani ila rahman, qafifatani ala lisan, wasakilatani fil lisan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil haq, subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman itu Allah subhanahu wa ta'ala, dan ringan diucapkan dengan lisan, ya, ringan diucapkan dengan lisan, tapi berat di timbangan. Apa itu? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng, ringan, tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga yang banyak, tapi berat ditimbangkan. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan yang lainnya yang harus kita kumpulkan, terutama tauhid kita, ya, tauhid kita harus betul-betul kita jaga, karena inilah kunci daripada kesuksesan, kunci daripada beratnya timbangan amalan adalah dalam kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana kita ketahui dari hadis, yaitu hadis bitok, hadis tentang kartu, di mana nanti ada seseorang yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa 99 catatan amalan keburukan yang masing-masing catatan sejauh mata memandang, ya, 99 catatan amal keburukan yang masing-masing sejauh mata memandang, luar biasa, sehingga orang ini ya kalau digambarkan ya tentu sudah lemas, sudah putus asa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada mereka, kepada orang ini, yaitu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Maka setelah ditimbang, ternyata la ilaha illallah ini lebih berat timbangannya daripada 99 catatan amalan keburukan yang diperbuat oleh orang tersebut. Ini. Maka di dalam kehidupan kita, kita harus jaga tauhid kita. Harus kita jaga, jangan sampai kita campur dengan kesyirikan. Karena ini merupakan penentu terbesar terhadap keselamatan kehidupan kita, berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal kita akan ditimbang, ya. Kemudian apa amal kita akan kita terima berupa catatan-catatan amal yang kita ketika itu ikra kita kapa binafsikal yauma alaika hasiba, ya, baca kitab catatan amal masing-masing, cukup bagi dirimu sendiri untuk menghisab masing-masing, untuk menghitung masing-masing. Karena dihadirkan dalam keadaan terbuka, yang kita dicatat semua apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kalian ada pengawas, yaitu malaikat yang mulia, yang mencatat setiap perbuatan kita, dan dia mengetahui apa yang kita lakukan. Detail akan tercatat. Oleh karena itu, hadirin sekalian, mari memperbanyak istighfar kaitannya dengan masalah ini. Memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Karena dengan demikian kita berharap agar catatan dosa-dosa kita, catatan keburukan-keburukan kita ini nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan istighfar kepada-Nya. Sehingga nanti tidak menjadi pemberat amalan keburukan dengan melakukan istighfar tersebut. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu terhadap diri kita masing-masing bahwa kita ini banyak melakukan dosa-dosa. Mungkin orang lain tidak mengetahuinya, tapi kita tahu dosa-dosa yang sangat banyak yang kita lakukan. Seandainya dosa-dosa itu diwujudkan dalam bentuk baru, maka sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Washi, seandainya dosa-dosa itu diwujudkan dalam bentuk bau, maka tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan kita. Tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan kita. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ini. Saya ulangi, kalau dosa-dosa itu diwujudkan dalam bentuk berupa bau, bisa dicium baunya, maka tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana tadi dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Washi. Oleh karena itu, agar kita banyak memohon ampun kepada Allah, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaik, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, aku bertaubat kepada-Mu. Ini banyak kita lakukan, ya, banyak kita lakukan agar dosa-dosa kita nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, hisab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hisaban yasira. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hisab yang mudah. Hisab yang mudah adalah sebagaimana dijelaskan, yaitu kita ditunjukkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita. Ditunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian ditutupi dan tidak dianggap. Itu hisab yang mudah. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ini dulu yang kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi renungan bagi kita untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.